Semua yang tamu mau buang semua ragu, kosmetik can stop ya. Wonder, wonder, do your wonder, jadi Indomie. Wonder is yours, wonder is yours, wonder, wonder. Ya, dari jajan-jajan sampai beli barang idaman, semua bisa kejadian, gak takut kebablasan. Dia smart, bisa sekali swipe, pantau pengeluaran. Oke, cash flow tetap aman. Dari A sampai Z, rencana sampai target, life goals sudah kubuat, mimpiku belum tamat. Wonder.